আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আনবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, baiklah untuk memenuhi tadi permintaan, kita bersama-sama dulu untuk berdoa kepada Ibu Cici Mariana binti Ibing. Ikuti saya, amini saja apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Allahumma gfir li cici Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afwanha waqrin nuzulaha wa wassi mudkhalaha wa naqqiha minas danas walba. Allahumma aghsilha bil ma'i was salji wal baradi wabdilha daran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha wa ahlan khairan min ahliha. Allahumma la tuhrimna ajraha wa la tuftinna ba'daha wa adhilha jannatakan na'im wa a'idha min adhabil qabri wa min adhabin nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Yang kedua ini mengenai hari raya. Jadi ini rutin untuk di Indonesia. Kalau tidak puasanya dua macam, itu hari rayanya. Tahun ini di Indonesia juga dua macam. Pak Wapres, Pak Yusuf Kalla sudah melakukan pendekatan, diskusi dari berbagai pihak, terutama dalam hal ini dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang sudah memfatwakan hari Jumat, hari raya, dan kemungkinan komunitas NU itu hari Sabtu. Nah, itu sudah dibicarakan. Keputusannya yang saya baca sebelum saya berangkat ke sini, sepakat untuk berbeda. Jadi artinya agak sulit disatukan. Ini agak beda kita dengan Malaysia. Malaysia itu kan kalau yang di Pertuan Agung sudah mengatakan hari anu, ya semua patuh. Begitu juga Saudi Arabia dengan keputusan raja, mau tidak mau pendeknya kata raja hari ini. Nah, Indonesia ini menganut faham untuk mengakomodir faham, terutama bertitik tolak dari dua. Satu, yang mempercayai penuh akan hisab. Artinya kalau menurut perhitungan pada tanggal, pada hari Kamis malam itu bulan sudah nampak, sudah muncul, maka itu ditetapkan hari berikutnya itu Jumat menjadi satu Ramadhan. Dan itu yang dianut oleh Muhammadiyah. Apakah memunculan bulan itu dapat dilihat atau tidak, imkan ru'yah atau tidak. Tapi kalau Persis berpendapat kalau memang bisa diru'yah, boleh ditetapkan. Tapi kalau munculnya baru sekian derajat, tidak mungkin dilihat, itu tetap harus disempurnakan 30 hari. Jadi dalam hal ini sama dengan Nahdlatul Ulama. Maksud saya sebut bukan apa-apa untuk mempermudah aja. Mungkin tidak semua Muhammadiyah, tidak semua NU begitu. Tapi pada garis besarnya begitu. Yang menyetujui ru'yah. Kenapa harus ru'yah? Karena Nabi mengatakan barang siapa yang melihat bulan, ro'a itu melihat dengan mata. Jadi kalau kelihat baru buat Idul Fitri atau hari atau mulai satu Ramadan. Kalau ghumma itu mendung, artinya tidak kelihatan. Walaupun sudah muncul tapi enggak kelihatan, ya sempurnakan atas dasar itu. Endo, dasarnya ada. Muhammadiyah dasarnya kepada Al-Qur'an, faman syahida minkum syahra. Barang siapa yang syahida menyaksikan, kalau menyaksikan itu tidak selalu dengan mata. Kayak orang baca syahadat itu menyaksikan, bersaksi tidak ada Tuhan, enggak kelihatan Tuhannya. Tapi yakin ada. Nah, karena yakin ada, syahidah, ya sudah enggak usah lihat. Kenapa di zaman Nabi lihat? Waktu itu belum berkembang hisab. Begitu menurut pendapat ulama-ulama di Muhammadiyah. Kalau mungkin lihat, nah cuma masalahnya menurut yang saya dengar dari teman-teman di ITB, dari astronomi, teman-teman di Bosha, itu tidak seluruh Indonesia muncul bulan. Jadi kalau menggunakan hisab pun mestinya tidak seluruh Indonesia gitu. Ada daerah-daerah tertentu yang sudah bisa syahida dan ada daerah lain yang tidak bisa syahida. Ini adalah informasi dari teman saya Dr. Muji Raharto dan Dr. Jamaluddin, pakar di bidang itu, yang biasanya dijadikan anutan juga oleh Departemen Agama. Menteri Agama biasanya mencoba melakukan mengakomodir dua pendapat itu. Kalau bisa di malah sampai sekarang Wapres turun tangan. Biasanya Wapres nggak pernah turun tangan. Kali ini Pak Yusuf Kalla karena Ustaz barangkali Wapresnya turun tangan. Waktu Gus Dur juga turun tangan, tapi kalau Gus Dur langsung instruksikan karena kiai. Kiai itu ada hak untuk memveto Fatwa Majelis Ulama dulu. Jadi sekarang itu yang saya tahu dua macam di sana. Yang menggunakan hisab karena menyaksikan, bisa dilihat Abu Sa'bab sudah muncul itu, sudah muncul bulan. Jadi maka hari Jumat. Nah, kalau bapak-bapak yang di sini walaupun warga Muhammadiyah tidak boleh patuh kepada Muhammadiyah di Jakarta karena berada di sini. Mestinya yang memutuskan adalah keputusan di sini. Nah, kalau hari Kamis itu nanti malam Kamisnya dapat malam Jumat, nah sudah dapat ru'yat, maka otomatis kita Jumat, begitu. Tapi kalau tidak, karena hari Kamis di sini pun saya dengar di 30. Nah, kemungkinannya saum itu cuma 29 dan 30. Kalau 31, ya satunya nggak berlaku. Kalau hari Sabtu saya 31, tapi yang satu hari saya di Jakarta, satu hari di sini. Hari Kamis kemarin, bukan salah saya, pesawat terlambat cepat. Tapi kemarin saya bagi-bagi sama istri, sudah saya tunggu usah puasa, saya menjadi pas 30. Jadi, nah, jadi kita tinggal menunggu. Saya nggak bisa ngambil keputusan kalau di sini. Jadi, bagaimana kepada masyarakat? Biasanya saya kepada masyarakat di Indonesia saya katakan, sudah ente punya Menteri Agama, serahkan aja ke Menteri Agama. Yang tanggung jawab biar Menteri Agama. Tapi kalau anda punya pemahaman tentang hisab itu, ini bisa dilihat dan yakin, nah silahkanlah, tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau awam tidak tahu apa-apa, ru'yat gak bisa, hisab apalagi, cuma dengar, lebih baik serahkan kepada Pak Maftuh Menteri Agama. Beliau yang tanggung jawab. Dalam fikih kalau ada perbedaan pendapat tentang sesuatu hukum yang berlaku secara masyarakat, serahkan kepada hakim. Keputusannya adalah ulil amri. Nah, tapi kalau kita punya keyakinan beda dengan ulil amri, Islam memberikan kebebasan, silakan. Kalau memang yakin betul bahwa pendapat kita benar, tapi harus ada ilmu. Tapi kalau hari Sabtu enggak ada ilmu, ya jualan Menteri Agama yang bertanggung jawab itu. Karena beliau yang bertanggung jawab di Indonesia untuk menetapkan hari raya. Nah, di sini saya kira tadi pendapatnya juga ada yang Sabtu, ya ada Jumat. Kalau Kamis seperti Pak Ustaz tadi mengatakan, kalau Kamis apa boleh buat, Bapak harus tambah satu hari nanti. Kalau memang sampai Kamis, jadi artinya 28 hari. Karena tidak ada bulan Hijriah itu 28 hari. 29. Seringnya 29 memang. Seringnya 29. Tapi kadang-kadang ada 30. Jadi saya kira kita tetap harus menunggu. Dan kalau saya mengharapkan betul di sini kompak. Kalau tidak Jumat, ya Sabtu semua, Jumat semua. Gitu. Jangan ada hari Rabu lah. ini nanti kita usahakan bisa bersama-sama, begitu, bisa bersama-sama. Dan mungkin kita percaya saja kepada lembaga yang di sini punya ilmu tentang itu, Pak Islamic Center atau lembaga lain. Saya kira itu komentar saya mengenai hari raya. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah saya dapat bertemu lagi dengan Bapak dan Ibu setelah satu tahun berpisah dan kemudian bertemu lagi pada bulan Ramadan. Berita dari dalam negeri masih biasa-biasa, ya, tiada bulan tanpa musibah. Mudah-mudahanlah semuanya bisa sabar. Pemerintah sedang berusaha maksimal, juga yang berdoa terus, istighosah dan lain-lain. Segala macam sudah ditempuh, ya tinggal sekarang menunggu barokah Ramadan aja. Siapa tahu dengan barokah Ramadan bulan Syawal nanti Indonesia bangkit kembali. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, bapak-bapak dan ibu, salah satu keistimewaan dari bulan suci Ramadan adalah turunnya Quran. Saya akan melihat satu sisi dari masa turun Quran mungkin dalam kaitan kehidupan kita sekarang. Seperti diketahui, Al-Quran itu turun kepada Nabi pada tanggal 17 Ramadan, begitu menurut kesepakatan ulama berdasarkan ayat bahwa Al-Quran itu Taurun Yaumal Furqan, pada hari telah terjadi Perang Badar. Perang Badar itu tanggal 2 Hijriah, tanggal 17 Ramadan. Oh, kalau begitu Nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Ketika itu Nabi berusia menjelang 41 tahun. Jadi setelah beliau sukses dalam membina, membangun ekonomi keluarga, kemudian sukses juga membangun rumah tangga, ketika beliau sukses membangun sukses di bidang bisnis, beliau melakukan sebuah sinergi strategis, yaitu menyatukan beliau yang punya terampil bisnis dengan orang yang punya kekuatan modal, Siti Khadijah. Jadi pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah itu juga merupakan sebuah sinergi antara orang yang memiliki kemampuan, keuletan bisnis dan yang punya modal. Nah, di negara kita kan ini yang kurang itu, yang punya modal banyak. Sekurang-kurangnya 70 orang kaya-kaya di Indonesia dari 200 juta. Kemudian sinergi, harusnya sinergi. Dulu konsepnya pemerintah sebetulnya begitu, tapi memang tidak semudah yang digambarkan. Ternyata yang dapat modal banyak tidak bersinergi dengan yang terampil-terampil dagang-dagang kecil itu. Sebetulnya banyak yang terampil. Nah, Nabi melakukan sebuah langkah strategis, nikahlah dengan Siti Khadijah, sukses membangun rumah tangga. Dan ibu-ibu perlu ketahui, sampai Siti Khadijah meninggal dunia, Nabi tetap beristri satu. Sama dengan saya juga istri satu. Nah, ini soalnya ada cerita. Ini ada cerita. Jadi ada seorang yang datang ke dokter gigi, membawa putra, berobat. Ibu siapa? Bu Miftah. Miftah Farid? Iya, Miftah Farid. Miftah Farid tukang ceramah juga sebutnya. Iya, tukang ceramah. Oh, lah ini? Ya putra Pak Miftah, 7 tahun. Nah, menyebarlah itu isu sampai ke rektor dan beberapa instansi termasuk kepada ibu-ibu. Serupanya sudah setahun kemudian saya baru tahu bahwa saya itu mendapat kehormatan yang gak punya istri lagi. Istri saya datang ke Ciamis memimpin majelis salim. Sampai di Ciamis ada yang mengenalkan, ibu ini mau ibadah haji bersama Pak Miftah Farid. Oh iya, nah ibu ini Bu Miftah. Ketika, loh, ini Bu Miftah yang tua, yang muda. Nah, tapi istri saya tenang aja, percaya soalnya suaminya baik. Kemarin Pak Miftah ceramah di sini. Suami saya ada kemarin di Bandung, kok bisa datang ke Ciamis. Selidik punya selidik, rupanya di Tasik ada Ustaz Miftah Farid. Jadi nama sama, tentu istrinya juga beda. Jadi begitu asbabun nuzulnya itu, bapak-bapak. Nah, ini terbuka hikmahnya karena saya diundang oleh Agin untuk nikah. Jadi isu di korannya adalah ya gurunya aja istrinya dua, katanya apalagi murid. Jadi itu, saya perlu jelaskan ini supaya jangan jadi isu. Orang lain dua dianggap satu, saya satu dianggap dua, kan keterlaluan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang usia 41 tahun itu, setelah sukses bisnis, sukses rumah tangga, beliau punya kepekaan, kepedulian sosial. Ini masyarakat kok seperti ini. Saya enggak boleh sukses sendiri. Nah, yang miskin diperas oleh orang-orang kaya ini. Orang wanita diperlakukan seperti hewan dijual belikan begini. Tiap hari manusia mabuk ini. Ah, maka terpanggillah oleh bagaimana ini menyelesaikan problem sosial yang begitu ruwet ini. Beliau memerlukan kekuatan ruhiyah. Beliau kemudian beberapa lama meninggalkan kota Makkah untuk berdiam di sebuah bukit namanya Jabal An-Nur, bukit cahaya, imamnya sebelah utara kota Makkah. Kemudian di atas bukit itu ada tumpukan batu-batu besar membentuk sebuah ruangan. Itulah yang disebut Gua Hira. Ruangannya kecil, kalau kita masuk agak miring begini, kalau yang besar begitu nggak bisa masuk. Jadi karena pintunya kecil sekali. Di atas, di tengah-tengah Hajar Aswad, di tengah-tengah Gua Hira itu ada tumpukan batu-batu membentuk sebuah lubang sebesar ini. Kita bisa melihat ke kota Makkah seperti kaca pembesar gitu. Jadi melihat luar biasa itu. Kalau kita naik itu kira-kira 1 jam, 1 jam setengah. Tapi kalau turun 2 menit bisa, cuma langsung dimakamkan di Ma'la. Nah, beliau melakukan namanya tahannus, merenung, berkontemplasi, berdoa, berzikir. Nah, tradisi seperti ini tidak diabadikan menjadi ibadah Islam. Tidak ada yang disebut bertapa. Tapi itu diganti dengan kebiasaan qiyamul lail. Dan ada di 10 hari terakhir namanya i'tikaf. Tapi itu pun ada batasnya, tidak terus-terusan. Nah, qiyamul lail, salat malam itulah pengganti tahannus. Nah, ketika Nabi sedang bertahannus merenung, kemudian datanglah Jibril. Dikatakan dalam hadis, Jibril datang katanya, kemudian mendekap Nabi, memegang erat-erat, kemudian disodorkan kepada Nabi satu lembaran semacam sutra dan bertuliskan tulisan dengan tulisan tinta emas gitu. Lantas Nabi diperintahkan, "Iqra, baca olehmu Muhammad." Nabi mengatakan, "Ma'ana biqari, saya enggak bisa baca." "Baca olehmu." "Saya enggak bisa baca." "Baca olehmu." Sampai 3 kali, lantas Nabi menjawab tidak bisa membaca. Malaikat Jibril itulah membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Inilah wahyu pertama yang turun kepada Nabi, surat Al-Alaq 5 ayat. Nah, setelah turun 5 ayat surat Al-Alaq ini, kemudian Nabi menyampaikan informasi itu kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah menerima tanpa syarat, menyatakan bersyukur dan percayalah bahwa beliau mendapat wahyu satu-satunya pada waktu itu. Dan Siti Khadijah sendiri ketika Nabi sedang di Bukit Jabal An-Nur itu hampir tiap sore mengirimkan makanan jalan kaki ke sana, naik ke atas mengirimkan makanan. Itu yang sering digambarkan oleh Nabi betapa tingginya loyalitas kesetiaan Siti Khadijah. Pernah Siti Aisyah, istri beliau, kemudian juga bertanya, "Anda ini kalau sudah dengar Siti Khadijah seolah-olah enggak ingat sama istri yang lain." Kata Rasul Aisyah, "Kamu ini bersedia dengan istri saya, sudah saya menang, sudah saya eksis. Waktu saya dilawan oleh banyak orang, Khadijah lah yang mendampingi saya. Kamu belum waktu itu." Di pengorbanannya paling besar Siti Khadijah. Makanya Siti Khadijah itu termasuk salah satu wanita yang mendapat nominasi masuk surga tanpa dihisab. Kan ada Siti Khadijah, Siti Fatimah, kemudian sejumlah sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Bilal, itu ada 700 sampai 7000. Dari 7000 itu tidak ada seorang pun orang Indonesia masuk. Belum ada waktu itu, tapi formulir pendaftaran masih terima. Siti Khadijah. Nah, setelah Siti Khadijah menerima, kemudian beliau juga agak sedikit gelisah sampai keringatan. Diselimuti oleh Zamiluni, katanya, "Coba saya tutup pakai selimut-selimuti." Diselimuti oleh Siti Khadijah. Tapi masyarakat luas waktu itu bukan hanya menyebut tapi menghina Nabi, kemudian melecehkan sampai menuduh Muhammad ini gila. Ini penuh gila. Nah, dalam suasana batin seperti itulah Rasul dianggap disepelekan, dihina, dilecehkan, kemudian dikucilkan, dianggap gila, dikirim dukun untuk mengobati. Itu kan suasana batin seperti itu, bagaimana bisa kita bayangkan. Nah, dalam suasana batin itulah, suasana batin seperti itulah ayat-ayat Al-Quran yang turun pada tahun 1, tahun 2, sampai tahun 3 itu syarat dengan pembekalan spiritual, bagaimana menyikapi sebuah tantangan. Dan sekali lagi, dalam situasi seperti ini sedang diperlukan oleh bangsa kita yang sedang menghadapi berbagai macam ujian itu. Mari kita lihat surat apa saja yang turun pada tahun-tahun pertama kenabian, di mana Nabi sedang dikucilkan, dilecehkan, dihina, tidak ada teman, yang percaya cuma istri Siti Khadijah waktu itu. Kemudian baru ditambah nanti Ali bin Abi Thalib, Zaid dan Abu Bakar Siddiq. Pertama surat Al-Qalam. Kalau surat Al-Alaq sedikit saya sampaikan, di sana kan Nabi diperintahkan membaca tentang siapa Tuhan, Ia yang Maha Pencipta. Siapa manusia? Manusia diciptakan oleh Allah dari sering disebutkan darah kental. Nah, wallahu alam, pendeknya min alaq, itu dari nutfah menjadi alaq katanya. Nutfah itu ovum sperma, kemudian mengental memerah itu menjadi alaq. Kemudian yang ketiga, konsep tentang ilmu. Ilmu itu adalah dari Allah, diberikan kepada manusia melalui proses kalam, tulis baca. Itu prinsip-prinsip yang diturunkan pada 5 ayat surat Al-Alaq. Dalam surat Al-Qalam, wahyu berikutnya, Ketika Nabi dilecehkan, dihina, dianggap hina, Nabi diberikan bekal tentang kekuatan apa yang disebut kecerdasan emosional. Jadi supaya Nabi sabar. Muhammad yang gila itu bukan kamu, tapi mereka. Ini kan yakin akan kebenaran tugas. Yang kedua, nanti kamu akan melihat siapa yang eksis, kamu atau mereka. Optimisme akan pelaksanaan tugas. Penting. Harus optimis, yakin bahwa tugas kita benar, dan optimis akan keberhasilan tugas. Tapi yang ketiga juga, harus antisipasi akan resiko tugas. Banyak tantangan, banyak hinaan. Ini disikapi semuanya itu dengan kesabaran. Jadi ini adalah menyangkut bagaimana kita memiliki menstabilkan emosi, konsep sabar, tawakal, ridho dengan apa yang, dan optimis akan keberhasilan pelaksanaan tugas. Wahyu berikutnya surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil adalah sebuah pembekalan spiritual. Ketika dihadapkan dengan ujian, tantangan, selain kita harus ridho, harus sabar, harus tangguh, harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sering-sering kita enggak kuat. Maka ada yang disebut kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritualnya dalam surat Al-Muzammil, "Hei orang yang berselimut, sikapi semua itu dengan tidak marah. Tidak putus asa karena tugas ini suci, tapi tidak boleh dendam, tapi qumil laila, lakukan sholat malam." Jadi sholat malam itu adalah sebuah pembekalan, pengobatan spiritual, supaya kita tangguh, supaya kita tahan bantingan, supaya kita tawakal kepada Allah, optimis. Makanya berkali-kali Nabi memberikan resep kepada kita ketika kita dalam keadaan gelisah, dalam katakanlah dalam rumah tangga ada problem, persoalan. Nabi memberikan resepnya adalah sholat malam. Bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Hadis lain mengatakan, bangunkan suamimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Maksudnya jangan digusur, jangan dibanjur begitu. Nah, dengan penuh kasih sayang. Tapi yang belum punya jangan dulu. Bangunkan istri orang di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Lama-lama lu buat kebun nanti. Fayaquman, suami istri bangun salat malam. Wayanquranillah, suami istri berzikir pasrah kepada Allah. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Aku malu kalau aku tidak mengabulkan doa mereka. Sampai Allah menyatakan malu kalau tidak mengabulkan doa orang-orang yang salat malam. Kepada Nabi dijanjikan dari dua perintah, qumillaila, bangun salat malam, nisfa, separuh malam. Jadi Nabi itu separuh malam kalau tahajud. Auzid alaih, lebih dari separuh malam. Atau kurangi sedikit dari separuh malam. Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Qur'an dengan tartil. Dua janji Allah kepada Nabi. Inna sanulqi alaika qawlan sakila. Aku akan berikan kepadamu karisma. Qawlan sakila, ucapan yang berbobot. Karisma bil kasyaf. Karisma bukan karena gelar. Karisma bukan karena kedudukan. Karisma bukan karena darah biru. Karisma bukan karena duniawi. Tapi karisma yang diberikan oleh Allah. Dan itulah modal penting dakwah Rasulullah. Karisma, karismatik. Karena modal sholat malam dan baca Al-Quranul Karim. Jadi kalau ibu memberikan nasihat kepada putra, ibu mengatakan, nak sholat, diam. Nak sholat sayang, diam. Sholat kamu, anaknya malam. Sholat nih, nah ini artinya ibu tidak punya karisma. Mungkin sholat subuh suka kesiangan. Nah, coba dirintis dengan sholat malam dulu dengan baca Al-Quran, baru memberikan tausiah kepada anak. Qaulan thaqila. Dan yang kedua, inna nasyiatan layli hiya ashaddu wat'a wa muqila. Bangun di penghujung malam itu paling dalam kesannya untuk menumbuhkan iman dan memantapkan rohaniah. Kalau stres tidak akan terlampau berat kalau mereka yang melihara sholat malam. Kalaupun mengalami katakanlah ada shock, kesedihan, tidak akan seberat mereka yang tidak sholat. Sholat malam itu adalah sebuah resep spiritual, menenangkan hati, menghilangkan kekecewaan, kesedihan. Kalau tidak menghilangkan, paling tidak meminimalkan, mengurangi apa kekecewaan, kesedihan, kemudian mungkin stres, depresi mental. Sholat malam. Makanya ada satu nasihat seperti berulang kali dan juga saya sampaikan, yang paling baik itu kita cepat tidur supaya cepat bangun. Itu lebih baik daripada lambat tidur, lambat bangun. Yang kacau itu cepat tidur, lambat bangun. Tidurnya paling awal, bangunnya paling akhir. Kata sahabat Ibn Abbas, setelah turun surat Al-Muzammil inilah Nabi terus memelihara salat malam 23 tahun, hampir tidak pernah tiada malam tanpa salat malam. 23 tahun tiada malam tanpa salat malam. Banyak di antara kita 23 tahun hampir tidak pernah salat malam. Nah, sekarang kita melaksanakan salat tarawih. Kemudian kalau mau bangun lagi di penghujung malam silakan, tapi supaya tidak debatable sebaiknya tidak witir dulu. Itu tidak debatable. Kalau witir dulu debatable lah. Ada yang mengatakan enggak sah itu tahajud kalau sudah witir. Witir penutup salat malam. Ada juga yang mengatakan boleh. Jadi dua pendapat. Tapi kalau tidak witir di Masjidil Haram dipraktikkan seperti itu. 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan sejumlah masjid-masjid yang saya ketahui di Makkah Madinah, bahkan juga di Jeddah, 10 hari terakhir pertama 20 rakaat tanpa witir 2 jam. Nanti jam 1 bangun lagi 13 rakaat juga 2 jam. Nah, kita praktekkan di sini insyaallah bubar. Nah, jadi tanpa witir itu Masjidil Haram lah. Saya kira kalau di Masjidil Haram dilakukan, enggak mungkin melakukan sebuah kegiatan yang katakanlah cacat hukum begitu, karena di sana mestinya atas advis ulama-ulama yang dapat dipertanggungjawabkan, karena mereka menjadi anutan, kan? Anutan seluruh dunia rasa-rasanya, walaupun bukan sumber hukum. Di sana itu kan agak sensitif soal-soal bidang itu. Sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi di sana sangat keras faham wahabi itu. Tapi mereka mempraktekan 20 kemudian tanpa witir dan kemudian 13. Itu saya saksikan karena saya beberapa kali ikut. Nah, itu ini sekadar barangkali solusi karena sering ada beda pendapat. Ini gimana? Kalau sudah tarawih yang usah tahajud lagi, sudah cukup ada witir, boleh nanti witir lagi, tidak macam-macam. Menurut hemat saya, tentu kita boleh beda pendapat ini. Yang paling aman itu pola masih dilarang. Jadi Bapak kalau mau sekarang 11 saya sudah cukup. Nanti apa? Sholat yang lain gak ada masalah. Pokoknya sudah witir, Bapak dan Ibu akan melaksanakan sholat syukrul wudu, sholat istiharah. Kebetulan punya besan ini dari penampilan meyakinkan, tapi kantong tidak meyakinkan. Nah, istiharah dulu lah, barangkali kantongnya nanti agak tebal. Istiharah boleh tuh. Nah, tapi nanti ya kalau sudah witir, kalau mau tahajud lagi, paling baik menurut tema saya sekali ini, kita boleh beda pendapat soal begini. Nah, tidak tahajud supaya tidak ada beda pendapat. Tidak ikhtilaf, tidak debatable. Ini mengenai qiyamul lail surat Al-Muzammil. Jadi sebelum perintah surat perintah salat wajib yang 5 kali itu, salat malam sudah diperintahkan. Malam menurut hadis Nabi, salat malam itu adalah kebiasaan para nabi dan rasul Allah. Da'bus salihin, katanya kebiasaan orang-orang soleh dan kebiasaan para. Jadi rupanya para nabi dulu sudah melakukan salat malam. Yang eksplisit adalah yang disebut salatu Dawud. Salat Nabi Dawud itu begini, tidur separuh malam, bangun sepertiga malam, tidur lagi sepertiga malam. Bapak mau melakukan, ibu melakukan itu boleh. Seperti saumu Dawud kita lakukan juga kan, sehari saum, sehari tidak. Tapi salatu Dawud, tidur separuh malam, bangun sepertiga malam, kemudian tidur lagi sepertiga malam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya melakukan salat malam tidak tidur lagi. Tapi beliau sering karena waktu agak banyak istirahat, tangan kanan beliau memegang kepala begini ke kanan. Makanya jangan aneh nanti kalau di beberapa pesantren di Jawa itu sering kalau sebelum datang subuh santri sama pak kiainya gini aja. Mereka menganggap itu sebagai bagian dari sunnah Rasul. Tapi saya melihatnya substansinya, yaitu jangan sampai tidurnya nyenyak begitu. Jadi nyambung gitu. Kan bisa diisi dengan istighfar. Jadi kalau Quran menyatakan kanu qalilam minal laili ma yahya'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Melakukan salat malam dan di waktu sahur, artinya menjelang subuh, perbanyak istighfar. Itu yang baik. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sudah tarawih witir, nanti salat dua rakaat katakanlah syukur wudu, perbanyak aja istighfar. Istighfarnya boleh astagfirullahaladzim, boleh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, berapa kali sebanyak-banyaknya. Atau doa witir yang biasa, Allahumma innaka afuwun karim uhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fana sama. Atau membaca doa Nabi Adam, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ujung surat Al-Baqarah, bro. Warah apa? Malakuhu minal wahan. Walatulana wa'afu anna wa'afir lana warhamna, wa'afu anna wa'afir lana warhamna. Bahasa Indonesia boleh, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah. Tapi tidak boleh diberikan diulang-ulang, jadi lucu nanti. Ampuni, ampuni, ampuni, ampuni, ampuni. Jadi dangdut. Haji dasar sabiro haji mujarah. Dan nanti jadi dangdut. Nah ini surat Al-Muzammil. Jadi biasakanlah sholat malam. Nanti kebiasaan, kalau sekarang kan kita dengan bangun sahur, makan sahur, cuma bangun tanpa makan kurang baik, apalagi cuma makan tanpa bangun lebih repot. Jadi bangun dan makan. Kemudian selanjutnya kita lihat surat Al-Muzammil, surat Al-Mudassir. Itu tahun pertama. Surat Al-Mudassir adalah petunjuk bagaimana berjuang sukses. Ya ayyuhal mudassir, kum fanzir, bergerak sampaikan ajaran. Kum fanzir, bangun fanzir, ajarkan. Rabbaka fakabbir, luruskan niat untuk semata-mata membesarkan asma Allah. Wasiyabaka fatahir, kamu sendiri harus bersih. Gak bisa mengajak orang lain kepada kebaikan, kamu sendiri gak baik-baik. Kalau ingin menyepukan lantai dengan sapu, sapunya harus bersih, baru lantainya bersih. Kalau mau mengap, ngepel itu apa, tehal yang kotor, harus dengan pel yang bersih. Kalau pel, pakaian pelnya kotor, nggak bisa bersih. Jadi harus bersih dulu kamu. Siapa kata kotor, warujza fahjur, dan tinggalkan itu peluang-peluang dosa itu, jangan dekat-dekat. Walatam nuntas saksir, jangan terlalu banyak mengharapkan pemberian dari manusia. Nanti hilang di bawah, serahkan aja kepada Allah, Allah yang mengatur. Wali rabbika fasbir, berjuang harus sabar. Nggak bisa berjuang itu sekali berjuang terus jadi semuanya jadi soleh, itu gak sabar. Lakukan aja, sampaikan aja. Itu proses yang dinilai oleh Allah. Hasil itu urusan Allah. Jangan kita maksa orang supaya soleh, gak boleh. Soleh dan tidak seluruh urusan orang. Bapak bergaul dengan non muslim, gak boleh kan maksa. Tapi perlihatkan aja Islam yang baik, Islam yang dia mau Islam atau tidak, itu Allah yang punya aturan. Kita gak boleh maksa dan kita tidak punya wewenang untuk mengislamkan seseorang. Yang punya kewajiban kita menyampaikan dulu, ini Islam itu santun, Islam itu baik, Islam itu jujur, Islam itu kasih sayang, Islam itu hormat kepada orang, Islam itu adalah cerdas, Islam itu rajin, itu saja perlihatkan. Tapi gak Islam-Islam, bukan urusan kita. Nanti di akhirat gak bakal ditanya, lu di Amerika berapa tahun, berapa orang yang diislamkan? Gak akan ditanya. Gak akan ditanya. Yang ditanya itu sudah memperlihatkan siar Islam atau belum? Memperlihatkan kejujuran Islam atau belum? Itu saja yang dia, amal kita. Kalau soal mengislamkan itu, Allah enggak perlu ustaz. Enggak perlu membalik. Allah bisa kun fayakun. Semua Islam yang tidak Islam mati. Bisa Allah mengatakan. Tapi kan Allah memberikan proyek kepada kita nih. Proyeknya banyak dosa, banyak maksiat, banyak ngaco, ada muka macam-macam gitu lah. Diberi proyek kita beramal, beramal enggak jadi amal. Wal rabbika fasbir. Ini surat Al-Mudassir berlaku kepada kita sekarang. Banyak di antara kita enggak sabar, ingin menegakkan Islam dengan cara tidak Islam. Itu merusak strategi Islam. Penegakannya Islam itu yang baik, Islam itu ulet, Islam itu jujur, Islam itu adalah cerah, Islam itu santun. Itu syiar Islam luar biasa. Islam ini agama Allah, diatur oleh yang pemiliknya yang akan mengatur. Jadi kita enggak usah berbuat sesuatu yang melanggar ketentuan Allah. Ini juga saya kira penting karena kita sering-sering tidak sabar begitu. Kemudian selanjutnya kita lihat pada tahun-tahun itu turun surat Wadduha. Surat Wadduha, ada yang mengatakan ini sesudah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah kan kesimpulan isi Quran 7 ayat itu. Ada yang mengatakan sebelumnya, tapi surat Wadduha termasuk tahun-tahun pertama. Ada beberapa petunjuk dalam surat Wadduha. Latar belakang ayat, asbabun nuzulnya, Nabi agak gelisah karena wahyu agak terlambat, enggak turun lagi. Sampai ada pernyataan, jangan-jangan Allah marah kepada saya salah ketika menerima wahyu, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, Siti Khadijah yang waktu itu memberikan, kalau orang seperti Anda ini dimurkai oleh Allah, bagaimana kami-kami ini yang banyak dosa? Gak mungkin Allah murka kepada orang yang seperti Anda ini, gak pernah salah, gak pernah marah, gak pernah kotor hati, bersih, selalu patuh kepada Allah. Gak mungkin Allah marah. Allah segera menurunkan Al-Quran surat Wadduha. Di sana dikatakan bahwa Allah tidak marah, Allah tidak membiarkan. Dulu ketika kamu sendiri, Allah yang menolong. Kamu miskin, Allah yang memberikan kekayaan. Kamu terlantar, Allah yang menyelamatkan. Dan kemudian ada janji Allah, berlaku bagi Nabi, berlaku bagi kita, berlaku bagi bangsa Indonesia. Walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'atika rabbuka fatarda. Akhiratmu akan lebih baik, masa depanmu lebih cerah, hari esokmu lebih baik daripada masa sekarang, dijamin oleh Allah. Dan Allah akan terus memberikan nikmat. Engkau akan senang dengan nikmat itu. Nikmat akan lestari, tidak akan putus. Allah akan memberikan terus nikmat. Setelah kemerdekaan, kemakmuran, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan akan terus diberikan oleh Allah. Janji dari Allah. Tapi ada dua pantangan supaya nikmat itu lestari, supaya lautan betul-betul keberkahan, hutan-hutan melahirkan keberkahan, bukan melahirkan macam-macam penderitaan. Sinar matahari melahirkan melahirkan kesehatan, bukan penyakit. Burung-burung menjadi kesejahteraan, bukan menebarkan penyakit burung. Allah akan memberikan. Ada dua pantangan. Satu, fa'amal yatim falatakan. Jangan kau sakiti itu anak yatim. Itu pantangannya. Kau sakiti anak yatim, musibah. Begitu. Jangan kau biarkan itu anak yatim. Anak yatim itu kekasih Nabi. Kalau kalian menyayangi anak yatim, berarti sayang kepada Nabi. Kalian menghina anak yatim, kalian menghina Nabi. Sayangi anak yatim. Ana waqafil yatim, sabda Nabi. Di surga nanti aku akan bersama-sama dengan orang yang menyentuh anak yatim, satu kelas denganku. Begitu Nabi menyatakan, menyentuh anak yatim itu. Rumah yang paling dicintai oleh Allah adalah rumah yang di dalamnya disantuni anak yatim. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan sebuah organisasi yaitu Muhammadiyah mengeluarkan fatwa, menyentuhnya anak yatim tidak harus selalu di rumah anak yatimnya. Tidak selalu satu rumah, karena tidak semua orang punya waktu, tidak semua orang punya fasilitas, tidak semua orang punya kemampuan mendidik. Maka biarlah, dibikinlah asrama. Maka amalan Muhammadiyah itu organisasi yang didirikan oleh Ahmad Dahlan memberikan rumah-rumah yatim itu sejarahnya. Nah, dananya keluar dari Los Angeles ke sana. Anak yatim itu banyak, anak-anak yatim Aceh sudah sekian ratus sekarang putra-putra Aceh yang keluar dari Islam karena tidak diurus oleh yayasan-yayasan Islam. Tidak terurus, ribuan mereka perlu ini, perlu santunan. Nah, menyentuhi anak yatim. Ada seorang ibu mengatakan, alhamdulillah Pak Ustaz, saya ini sejak nikah sudah sibuk ngurus yatim. Oh, mana yatim? Ustaz gak tahu waktu saya nikah mertua sudah gak ada, Ustaz. Jadi suami saya itu anak yatim, Ustaz. Apalagi kalau suami ibu namanya Pak Yatim. Kalaupun masih punya babe, anak yatim terus ya, namanya yatim. Nah, tentu bukan seperti itu. Nah, ini yang pertama. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Yang kedua, jangan kau usir orang yang minta-minta. Ini pantangan. Saya kira sa'il di sana yang minta-minta, yang memerlukan, bukan yang minta berdasi. Nah, yang minta proyek dan lain-lain gitu. Ini yang minta-minta yang betul memerlukan orang miskin. Indonesia termasuk salah satu negara sekarang ini yang pemandangannya di perapatan, tiada perapatan tanpa ada orang yang minta-minta. Sampai DKI perlu mengeluarkan sebuah perda, didenda orang yang memberikan sedekah di perapatan itu. Karena semakin memberikan sedekah, semakin banyak yang minta-minta. Minta-minta bukan karena terpaksa, tapi minta-minta menjadi sebuah profesi baru. Malas. Padahal Nabi mengatakan, barang siapa yang kerjanya minta-minta karena malas, bukan karena terpaksa, Allah tidak akan henti-hentinya memberikan kemiskinan kepada orang itu. Orang yang malas ingin memperkaya diri dengan minta-minta. Nabi menyatakan, miskin. Miskin, kamu. Nah, kamunya dari saya, Nabi gak pernah bilang kamu seperti itu. Nah, ini adalah kemungkaran ini. Kalau minta-minta, Nabi mengajarkan orang miskin tidak boleh mendemonstrasikan kemiskinan. Mendemonstrasikan kemiskinan itu namanya tidak sabar. Sabar dengan miskin itu tidak minta-minta. Kecuali terpaksa. Terpaksa. Jadi perda itu memang timbul kontroversi, tapi menurut hemat saya percaya pemerintah berniat baik supaya membangun sebuah sistem. Jadi kalau minta-minta jangan di perapatan gitulah. Datang dikoordinir oleh lembaga-lembaga baitul mal atau di masjid dan lain di daftar supaya jangan sampai ada favorit. Ayo di Cianjur orang yang minta-minta bininya tidak bayangkan. Ngalahin ketua MU. Minta-minta. Bayangkan itu. Dan itu hasil riset itu. Nah, saya dengan anak-anak mahasiswa ITB di Salman lakukan penelitian yang minta-minta. Ternyata mereka gak mau diberi modal. Gak mau diberi modal. Dikoordinir. Ada bosnya. Beri pakaian seragam untuk minta-minta. Nanti jam tertentu pulang masuk ke mobil. Diantarkan ke asrama khusus. Kan itu jadi gak sehat namanya. Jadi senang minta. Orang Islam itu harus malu minta. Senang memberi. Itu kan karakter yang dibangun oleh Nabi itu. Nah ini memang problem kita. Tapi bagaimanapun kalau nanti pulang ke Indonesia ada yang minta-minta, jangan diusir mending. Kalau enggak ini lebih baik sopan aja. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'u hadza. Ucapan yang baik terhormat lebih mulia daripada memberi sambil menggerutu. Kita bilang aja, maaf ya, enggak ada receh. Nanti yang bilang, biar saya kembaliin, Pak. Ya, ya. Kalau ada itu aja Pak. Oke. Ya, jangan keluarkan 1.000 rupiah, tapi ngomongnya macam-macam lo langganan apa bedemen lo. Ini 1.000 lo, mencret, mencret. Udah 1.000 rupiah, mencret lagi. Menurut Al-Quran, ada 3 yang dapat menghilangkan pahala sibgah kita. 1, riya, ingin dipuji orang. Ingin mendapatkan penghargaan dari manusia. Yang kedua adalah diiringi dengan ucapan pernyataan tidak baik. Zakat lo zakat, miskin aja nih zakat lo, gua banyak nih zakat nih. Nah itu hilang pahalanya. Yang ketiga ini yang hati-hati. Kalau kita sudah nyumbang apapun namanya, jangan suka diceritakan lagi. Kalau diceritakan lagi habis pahalanya. Tahun dulu saya bantu dia. Kalau gak ada saya mati dia. Saya ikhlas betul loh, saya sumbang. Aduh, hilang pahalanya itu. Jadi kalau sudah singkat jangan diceritakan lagi. Jangan diceritakan lagi. Kayak ibu lah, ibu melahirkan ikhlas ketika hamil dan melahirkan. Udah gak usah didongengkan lagi, emang orang juga tahu begitu. Itu tidak kata Quran. Kalau di, nah ini jangan sampai menyusir orang yang minta-minta. Nah, dan yang ketiga ada yang disebut tahadus bin nikmat dalam surat Wadduha. Fa'amma bin nikmat rabbika fahadis. Tahadus bin nikmat ya syukur nikmat. Kita yang harus syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masih banyak yang belum kita peroleh sebagai bangsa. Kemakmuran yang menjadi cita-cita dari para pendiri negara kita masih jauh. Oleh karena itu kita memerlukan kesungguhan, kesabaran, ketabahan, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa surat yang saya kira relevan untuk kondisi sekarang, bagaimana Nabi mendapatkan panduan dari Yang Maha Kuasa melalui wahyu-wahyu turun untuk menyikapi berbagai macam keadaan. Menurut sejarah, turunnya ini masanya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Masa periode turunnya seperti tadi, Al-Alaq, Al-Kalam, Al-Muzammil, Al-Muddatsir, Al-Fatihah, Ad-Duha terus, baru yang terakhir katanya Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini aku sempurnakan agamaku. Aku rela Islam sebagai agamamu. Habis itu tidak lagi wahyu yang turun. Nah setelah turun wahyu itu sekitar 80 hari lebih sedikit, Nabi masih sempat duduk. Dalam 80 hari lebih itulah Nabi membacakan kembali Al-Quran. Sebelumnya juga sudah begitu. Dan kalau Nabi membaca Al-Quran surat Al-Alaq tidak hanya 5 ayat, tapi bersambung dengan ayat berikutnya yang turun sekian tahun kemudian. Jadi ketika Nabi menerima wahyu, dibaca oleh Nabi, didiktekan kepada para penulis wahyu, ditulis oleh penulis wahyu, Zaid umpamanya, setelah ditulis Nabi menyatakan, coba baca oleh Muzaid, dibaca ini, tempatkan ayat ini pada surat A, pada surat B, ditetapkan oleh Nabi. Tidak ada wahyu yang turun kepada Nabi kecuali wahyu sebelumnya sudah ditulis, sudah dihafalkan, dan sudah diamalkan. Ditulis, dihafalkan, dan diamalkan. Jadi penulisan Quran bukan pada zaman Utsman, pada zaman Nabi sudah ditulis, cuma belum disatukan dalam sebuah mushaf. Masih merupakan catatan-catatan pribadi. Nah, dalam 82 hari setelah wahyu itu turun, Nabi membacakan kembali. Ternyata yang dibaca oleh Nabi ketika mentadarus Al-Quran itu seperti susunan Quran sekarang. Jadi beliau membacanya tidak al-alaq dulu, tapi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, kemudian Al-Ma'idah, kemudian terus sampai terakhir Qul a'udzu birabbin nas. Atas dasar bacaan Nabi inilah para penulis, para penghimpun Al-Quran di bawah pimpinan Zaid bin Sabit di zaman Abu Bakar Siddiq menghimpun Al-Quranul Karim. Jadi satu mushaf. Susunannya sepakat para ulama sahabat, ijma. Kalau ijma para sahabat tidak mungkin salah. La tajtami'u ummati ala. Kalau sahabat sepakat, tidak ada seorang pun yang beda pendapat, itu harus dijadikan sumber hukum. Maka umat Islam apapun organisasinya sepakat, yaitu Quran harus disusun seperti susunan yang ada sekarang. Tidak boleh kita menyusun Al-Quran berdasarkan surat favorit namanya. Surat 1 Ibrahim kebetulan mertua Pak Ibrahim. Yang kedua surat Toha kebetulan pahlawan Bandung Selatan. Kemudian surat 3 Maryam kebetulan ini calon ibu Maryam. Nah, tidak boleh. Tapi susunannya harus seperti yang ada sekarang. Sepakat itu. Tidak ada yang beda pendapatnya. Alhamdulillah itu Quran. Jadi Quran itu sudah dihafal sejak Nabi masih ada sampai sekarang. Baru-baru ini di Indonesia beredar buku yang diterbitkan oleh satu penerbit tentang Husain At-Tobai, barangkali sudah ada yang membaca. Itu seorang putra Iran, 5 tahun sudah hafal Al-Quran dan jadi ensiklopedia Al-Quran. Jadi kalau dia ditanya tentang sesuatu, bisa menjawab nomor surat dan nomor ayat. Asal disebut nomor ayat dan nomor surat, dia bisa menjawab. Itu dapat gelar doktor dari Universitas di London, honoris causa, usia 7 tahun. Jadi usia 5 tahun beliau bisa tanya apa saja bisa jawab oleh Al-Quran begitu. Sampai nomor surat 15 ayat 17 bunyi ya. Surat 18 ayat 16 bunyi. Surat 17 ayat 17 bunyi ya. Saya juga bisa kalau isinya bunyi, bunyi, bunyi. Ya. Ini memang luar biasa Al-Quran. Sampai sekarang masih ribuan, mungkin puluhan ribu orang yang hafiz Al-Quranul Karim. Hafiz Al-Quran. Gak ada buku yang setebal dengan Al-Quran. Silakan ada dosen yang namanya Sajjadson Pasca menulis diktat sampai hafal diktatnya sampai bergelar diktator, ahli diktat. Tidak akan ada yang hafal diktatnya itu sampai koma dan titiknya. Kalau ada yang hafal, berani taruhan, potong telinga masing-masing. Silakan. Gak ada sampai sekarang, Pak. Apa namanya kitab suci atau kitab apa saja, hafal. Ini ribuan umat, kalau bukan mukjizat apa ini Quran? Nah mungkin kalau mukjizat bukan mukjizat, masih puluhan ribu di Indonesia tiap ibu kota tiap kabupaten ada. Buktinya kalau musabaqah hafidzil Quran ada. Di Wisba saya ketua yayasan memberikan beasiswa. Sekarang sudah ada 18 mahasiswa itu yang hafal Quran. Di Masjid Salman, Masjid ITB ada beberapa orang yang hafal 20 juz. Minimal 110 juz hafal. Itu jurusan matematik, kimia, fisika. Jurusan Mesir. Nah, ini luar biasa memang Al-Quran. Okay. Tapi ya tentu ini bukan kewajiban utama. Kewajiban utamanya adalah bisa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, soal hafal menghafal untuk bahan sholat lah. Jangan sampai Bapak mimpin sholat taraweh, tiap rakaat cuma baca kulhu. Ya soal wibawa juga kan. Sahnya sah, tapi kalau begitu walau dolin, anak kita berbisik, mah kulhu. Kulhu lagi. Ya wibawa, ini wibawa. Masa? Usia sudah sampai 50 tahun perbendaraan hanya satu. Ini masuk Islam sudah 50 tahun kok baru satu kulhu lagi. Tahun lalu kulhu favorit. Baca kul a'udzu birabbil falaq, lupa tengahnya lagi ya Allah. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri hasidin idza hasad. Kok pendek betul Pak. Diam kamu, jangan menyinggung perasaan orang tua. Yang aku aja lah salah itu. Baca kuliah enggak tamat-tamat. Dalam buduma tambudun walan tuma biduna mabud walana biduma batum walan tuma biduma. Jadi bisa sampai sahur nih lagi nih. Wali adin enggak ketemu. Ya, hafal menghafal Al-Quran. Kalau bagi kita yang sudah berkeluarga, anak-anak mulai dari kecil Pak belajar hafal Al-Quran. Kalau sudah tua ngapalin itu sulit hafal, mudah lupa. Jadi anak-anak itu hafal Al-Quran. Nah ini adalah antara lain semangat ruh dari Al-Quran memantapkan, menambah keyakinan kita. Quran adalah merupakan firman Allah, wahyu Allah, mukjizat Rasulullah, dan pedoman hidup kita. Pedoman hidup. Sayang, sampai sekarang Quran masih menjadi sesuatu yang disalah mengertikan oleh banyak orang. Opini global tentang Islam bukan dari Quran, tapi dari sebuah rekayasa opini. Islam disamakan dengan terorisme, Islam disamakan dengan kebrutalan, kekasaran, kekerasan tanpa kasih sayang. Ini adalah sebuah opini global yang sangat bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Silakan baca Al-Quranul Karim. Sekian ratus kali Allah menyatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Makasih, Mahasayang, Mahasayang. Dan Nabi menyatakan Irhamu mantua, sayang, sayang kepada orang yang ada di bumi. Jangankan manusia, sampai hewan dan fauna flora pun harus mendapatkan kasih sayang orang Islam. Begitu intinya ajaran Islam. Bahwa umat Islam kemudian terjadi beberapa kali perang karena mereka diserang, karena mereka dizalimi, karena mereka dikhianati. Tapi Islam tidak membenarkan untuk melakukan kekerasan tanpa sebab yang dapat dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita di bulan Ramadan untuk terus melaksanakan Al-Quran, mendalami Al-Quran, dan bagi kita yang juga kebetulan ada rezeki, jangan lupa wakaf Al-Quranul Karim. Wakafkan Al-Quran itu ke masjid-masjid di Indonesia. Mereka baca, nanti kita meninggal dunia, kita tetap dapat pahala. Quran dibaca oleh jamaah kaum muslimin di daerah-daerah di kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zakat fitrah adalah